Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in ahsana alhadithi kitabullah wa khairu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatikalah, kita sekarang masuki pembahasan tentang tata cara memasukkan jenazah ke dalam liang kubur. Atsalis asyar kaifiyatuha. Wa kaifiyatuha hiya an tudha'a al-janazatu awil janaizu qiblatan wa yaqifu al-imamu wan nasu wara'ahu thalathata shufufin fa aqsa. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi thalathatu shufufin faqad awjabat fa yarfa'a yadayhi nawiyan as-salata 'ala al-mayyiti aw al-amwati in ta'addadu. Ini sekarang tata cara salat jenazah. Pertama adalah jenazah satu ataupun banyak itu diletakkan menghadap kiblat, ya, maksudnya di depan. Kemudian imam bersama orang-orang atau makmumnya bersof di belakangnya sebanyak 3 sof atau lebih. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang disolatkan dengan 3 sof maka sudah diwajibkan. Diwajibkan di sini maksudnya adalah diwajibkan, baik itu diwajibkan penghapusan dosa ataupun diwajibkan untuk mendapatkan surga. Fa'irfa'a yadaihi, kemudian angkat tangannya dengan niat sholat kepada mayit atau kepada mayit-mayit jika mayitnya banyak. Jadi jika mayitnya banyak tidak perlu disolatkan satu-satu, langsung semuanya. Sebagaimana sering dilaksanakan di Masjidil Haram. Kalau kita di sini jarang kecuali pada musibah. Ya. Di Indonesia jarang sekali. Kalau ilan sampai mengucapkan Allahu Akbar. Jadi angkat tangan sampai mengucapkan Allahu Akbar sebagaimana takbiratul ihram. Thumma yaqra' al-Fatihah wa yahmadu Allah 'azza wa jalla wa yusni 'alayhi thumma yukabbiru rafi'an yadayhi in syaa'a aw yatrukuhuma 'ala sadrihi. Kemudian setelah itu, setelah membaca takbir, membaca Al-Fatihah, lalu baca alhamdulillah sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan memujanya, setelah itu bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya jika mau atau kalau tidak maka tetap. Jadi di sini Syekh Abu Bakar Jaga Jazairi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa boleh sambil takbir yang kedua kalinya itu mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangannya. Ya, karena memang ada dua pendapat di sini. Al-yumna fawqa al-yusra, tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibrahimiyata. Shalat al-ibrahimiyata, dan pada takbir setelah takbir kedua itu mengucapkan solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang ada di dalam tahiyat. Summa yukabbir wa yud'al mayyit, kemudian bertakbir sama dengan tadi, bisa boleh mengangkat tangan boleh tidak. Setelah itu kemudian berdoa untuk orang yang meninggal atau orang-orang yang meninggal di depan, di depannya. Summa yukabbiru wa insya'a da'a wa sallama ba'da takbirah ar-rabi'ah basyaratan taslimatan wahidah. Kemudian setelah itu bertakbir lagi. Nah, setelah takbir keempat ini boleh berdoa. Boleh juga setelah itu langsung salam. Hanya satu kali salam itu menurut pendapat beliau ini. Ya, satu sekali kali salam yaitu kemana? Ke kanan. Ya. Jadi setelah takbir keempat, kalau kita sering melihat kalau di daerah Hijaz, ya. Atau di Mesir pun kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi setelah takbir yang keempat itu langsung salam. Itu jangan heran karena memang di situ ada dua pendapat, yaitu boleh kita berdoa setelah takbir keempat lalu salam, atau setelah takbir tanpa berdoa dulu langsung salam. Ada yang mengatakan dua salam, ada yang mengatakan satu salam. Itu masalah khilafiyah. Lama ruya anna sunnata fi sholati ala janazati ayyukabirul imamu thumma yaqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratul ula sirran fi nafsi. Karena sebagaimana diriwayatkan bahwa sunnah dalam sholat jenazah itu imam bertakbir kemudian membaca fatihah setelah takbir yang pertama secara sir dalam dirinya sendiri, artinya tidak ada sholat jenazah yang jahriyah, ya, tidak ada sholat jenazah yang jahriyah. Suma yusalli ala Nabi SAW yukhlisu du'a'a li janazati fi takbirat. Setelah itu bersalawat kepada Nabi SAW lalu mengikhlaskan doa bagi jenazah di dalam takbir-takbir selanjutnya. Jadi di sini takbir kedua adalah bersolawat, takbir kedua ketiga keempat itu untuk berdoa kepada mayit. Wala yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallima sirran fi nafsi. Lalu kemudian tidak membaca apapun, maksudnya di sini adalah tidak membaca ayat apapun. Jadi setelah membaca Fatihah tidak membaca surat apapun, ya. Jadi setelah baca Fatihah tidak membaca surat apapun, lalu setelah itu salam dengan sir, ya. Bagaimana di sini salam dengan sir? Bagaimana tahu kalau imamnya salam kalau dengan sir? Ya. Alhamdulillah ini adalah saya hanya menerjemahkan di sini, ya. Nanti kalau pembahasan lebih lanjut kita baca kitab fikih yang lain. As-sabi asyar yang ke-17, al-masbuku fi salatil jenazah. Nah, bagaimana kalau orang masbuk dalam salat jenazah? Kalau di kita biasanya kalau masbuk itu tidak akan ikut, ya. Nanti aja tunggu orang selesai salat sendiri, ya kan? Termasuk saya. Wal masbuku insya'a qadha ma fatahu min at-taqdir mutatabi'an. Orang yang masbuk dalam salat jenazah, jika dia mau, maka dia ganti yang tertinggalnya itu secara berturut-turut. Contoh tertinggal dua takbir, maka setelah itu dia bertakbir dua kali lagi dengan ya bacaan untuk mayit tersebut. Wa insya taraka wa sallama imam. Tapi kalau dia tidak mau ya sudah saja. Ya. Kalau dia hanya dapat satu takbir dengan imam, setelah itu imamnya salam, ikut salam saja dengan imam. Kenapa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah kepada Aisyah, wa qad sa'alathu annahu yakhfa 'alayha ba'du takbir la tasma'uhu. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu tidak mendengar sebagian takbir. Mungkin takbirnya itu 4, yang terdengar oleh beliau hanya 2. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sami'ati fakabbiri wa ma fataki fala qada 'alaik." Apa yang kau dengar kau takbirlah. Adapun yang terlewat olehmu maka sudahlah, katanya. Tidak ada qadha. Artinya di sini bahwasanya tidak wajib untuk mengqadha 4 takbir. Ya. Tertinggal 1 takbir, ya laksanakan 3 takbir bersama imam lalu salam. Tertinggal 3 takbir, laksanakan 1 takbir bersama imam lalu salam. Ya. Ihtaja bihadzal hadits sahibul Mughni wa lam aqif ala takhrij. Nah, tapi di sini kemudian Syekh Abu Bakar Jazairi mengatakan bahwa hadis ini dijadikan apa? Dijadikan hujjah oleh penulis kitab Al-Mughni. Siapa ini? Ibnu Qudamah, ya. Al-Hambali. Tapi beliau sendiri yaitu Ibnu Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Jazairi mengakui bahwa beliau tidak mendapatkan takhrij hadis ini. Asam nasar yang ke-8, man dufina wa lam yusalla alaihi. Nah, bagaimana tentang jenazah yang sudah dikuburkan tapi belum sempat disolatkan? Mandufina walam yusalla alaihi salla alaihi wa huwa fi qabrihi. Barang siapa yang dikuburkan dan belum disolatkan, maka disolatkan ketika di dalam kuburnya. Maksudnya apa? Tidak perlu dikeluarkan lagi dari kuburnya, ya, biar saja. Pertama, tidak ada sunnahnya. Kedua, ya, apa namanya? Buat ngeri aja ya, udah dikuburkan keluarkan lagi. Idh shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lati taqumul masjida ba'da an dufinat wa shalla ashabuhu khalfahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mensolatkan seorang perempuan yang biasa nertibkan sandal di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu wafat tengah malam, meninggal. Nabi kehilangan. Para sahabat mengatakan bahwa sudah dikuburkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di kubur, di atas kuburnya, di depan kuburnya maksudnya, bukan di atasnya ya, di depan kuburnya, dan para sahabat sholat di di belakangnya. Kami yusolli alal ghaibi walau ba'udatil masafah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salat kepada mayat yang ghaib walaupun jaraknya jauh. Id shalla 'alal Najasyi wa huwa fil Habasyati wa rasuluhu wal mu'minuna fil Madinatil Munawwarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada An-Najasyi yaitu raja Ethiopia yang meninggal di Habasyah, dan Rasulullah SAW satu orang beriman menyolatkannya di mana? Di Madinah. Jarak antara Afrika dengan apa? Dengan Ethiopia kan jauh, ya, sangat jauh. Kenapa disolatkan? Karena belum ada yang mensolatkan. Ya, karena beliau yaitu Raja An-Najasyi wafat di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Dia tidak ada yang mensolatkan. Dan ini juga menjadi hujah bagi sebagian ulama bahwa tidak ada sholat ghaib bagi mayit yang sudah disolatkan di tempatnya. Sebagai contoh, antum apa namanya punya saudara di satu kota meninggal dunia dan antum tidak sempat hadir ke sana, ya, kemudian di sana karena meninggalnya tengah-tengah umat Islam, ya sudah tentu disolatkan sebelum dikuburkan. Maka tidak perlu lagi untuk sholat ghaib. Karena sholat ghaib itu dilaksanakan Nabi bagi siapa? Bagi yang tidak disolatkan di negaranya. Seperti mungkin tahanan di penjara Amerika contohnya, ya, yang tidak ada muslimnya di sana, wafat di sana, dikuburkannya pun oleh orang kafir. Maka pada saat itu diperbolehkan untuk apa? Untuk sholat ghaib baginya. Wallahu a'lam. Atasi asyaf al-fadu du'a. Nah sekarang lafad-lafad doanya. Dan saya yakin lafad doa yang ada di sini antum tidak familiar, ya. Waruwiyat anhu al-fadu aniyatin kathirah. Nah di sini yang menjadi ukurannya bahwa doa sholat jenazah itu banyak riwayatnya, tidak hanya satu. Nah, kemudian di sini Syekh Abu Bakar Jabi Al-Jazairi menyebutkan sebagian kecilnya. Di antaranya, Allahumma inna fulan ibn fulanin fi dhimmatik. Wa habli jawariki faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar. Anta ahlul wafa'i wal haqqi. Allahumma aghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aghfir li hayyina wa maytina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. وحاضرنا وغيبنا اللهم من أحيته منا فهي على الإسلام ومن توفاه منا فتوفاه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضل لنا بعده. Sebagian antum sudah familiar, sebagian lagi tidak. Betul kan? Ya, atau mungkin tidak familiar semua karena tidak pernah salat jenazah. Nah, ini yang paling tidak familiar yang salat ini, yang doa yang ini itu apa? Wa in kana al-mayyitu sabiyan, jika yang meninggal itu masih anak-anak, belum balig. Ini lebih tidak familiar lagi. Kenapa? Saya sendiri mungkin bisa dihitung ya dalam seumur sekarang ini tidak sampai 5 kali mungkin ya menyolatkan anak belum balig. Jadi kalau ditanya saya apa, terus terang saya tidak. Kenapa? Dalam seumur hidup dipakai tidak pernah sampai 5 kali. Sedangkan sesuatu yang hafal itu adalah sesuatu yang dipakai. Ya. Tapi di sini kita lihat doanya ya. Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafa wa dukhra wa farata wa thaqqil bihi mawazinahum wa'adhi bihi ijurahum wa la tahanna iyyahum ajrahu wa la taftinna wa iyyahum ba'dahu. Allahumma alhiqhu bi sahi salafil mu'minin fi kafalati Ibrahim wa abdihu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa 'afihi min fitnatil qabri wa min 'adhabi jahannam. Ya silakan dihafal ya, jangan dibutuhkan saya. Asyik. Yang ke-20, tasyyi'ul janazati wa fadlih, mengantarkan jenazah dan keutamaannya. Mina sunnah, di antara sunnah, tasyyi'ul janazati wa huwa al-khuruju ma'aha. yaitu mengantarkan jenazah, maksudnya keluar bersama jenazah. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udul maridha wamshu ma'al janazati tudzakkirukumul akhirah." Jenguklah orang yang sakit, lalu berjalanlah dengan jenazah, karena itu akan mengingatkan kepada akhirat. Mengingatkan kalian kepada akhirat, hadis riwayat Imam Muslim. Wal isra'u biha, dan juga cepat-cepat. Ya, tapi bukan artinya lari ya. Jalan cepat maksudnya, bukan artinya lari, pakai sprint, bukan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asri'u fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu 'an raqabikum." Cepat-cepatlah membawa jenazah itu. Kenapa? Karena jika jenazah ini jenazah yang soleh, maka itu adalah kebaikan yang engkau berikan kepadanya. Ya. Tapi jika ternyata tidak baik, tidak soleh jenazah ini, maka kalian cepat-cepat melepaskan keburukan yang ada di pundak kalian. Ya. Jadi jenazah itu hendaknya cepat-cepat. Ya. Kama yustahabbul masyyu amamaha, sebagaimana disunnahkan untuk berjalan di depannya, di depan jenazah ternyata ya sunnahnya, bukan di belakang jenazah. Masalahnya, nah ada masalahnya apa? Dikuburkan di mana tidak tahu. Makanya di belakangnya, ya. Kenapa? Kalau di depannya nanti tahu-tahu pasti di belakang, belum jenazahnya mana belok kita enggak tahu. Ya. Karena itu, tapi kan itu sunnah ya. Kalau memang kita tahu dikuburkan di mana, kita depannya. Kalau tidak tahu ya di belakangnya tidak masalah. Yang penting kita itu ikut mengantarkan jenazah. Ya. It kana Nabi SAW Abu Bakar dan Umar yamshuna amama jenazah. Karena apa? Karena Nabi SAW juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka berjalan di depan jenazah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ya. Kemudian adapun keutamaan mengantarkan jenazah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha wa yufriga wa yafruga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayni kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alayha thumma raja'a an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya wa kana ma'aha, dan dia bersama jenazah itu sampai disolatkan dan kemudian sampai selesai dikuburkan, maka dia kembali dari pemakaman itu dengan pahala dua qirat, dan satu qirat itu seperti sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud sebesar apa ya? Nah, kalau di sini saya bilang sebesar gunung Tabukan perahu. Kira-kira sebesar itu gunung Uhud itu. Kecil ya? Besar, saya bilang kecil ya. Besar. Tabukan perahu yang masih ada atasnya. Ya bukan yang sekarang sudah begini. Seperti saya itulah gunung Uhud ya, kira-kira. Warnanya merah. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a an turfana fa innahu yarji'u bi qirat. Barang siapa menyolatkannya kemudian kembali dari penguburannya, maka dia kembali dengan mendapatkan satu qirat saja. Ya. Maksudnya apa? Dia tidak ikut sampai ke pemakaman. Ya, dia mendapatkan satu qirat saja. Subhanallah. Ya. Itu keutamaan yang sangat besar. Makanya jangan ajarkan anak-anak kita, nanti anak-anak antum ya, kalau sudah punya anak, jangan ajarkan takut kepada jenazah. Ya mungkin antum loh sekarang ini kadang-kadang salah asuhan dari apa? Dari teman-teman, dari lingkungan, dari TV, sehingga melihat jenazah itu takut. Harusnya bukan takut, tapi apa? Ingat akhirat. Ya, bagi kita kesempatan seperti itu. Al-hadi wa ishrun, yang ke-21, ma yukrahu inna tashyi'. Hal yang makruh ketika mengantarkan jenazah. Yukrahu khurujun nisa'i ma'al janazati liqauli Umm Athiyyah radhiyallahu anha, nuhina an nattabi'a janaiza wa lam yu'zam 'alaina. Bahwasanya perempuan itu dimakruhkan untuk ikut keluar bersama jenazah, ya. Berdasarkan perkataan Ummu Athiyah radhiyallahu anha, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dipaksakan kepada kami. Maksudnya pelarangannya ini bukan larangan yang mengharapkan, ya, tapi makruh. Kenapa? Karena dia khawatirkan mereka tidak kuat, nanti malah meratap, kan banyak kejadiannya. Sudah dikuburkan malah menangis-nangis di atas nisan, ya, atau di atas kuburannya, itu yang menjadi dilarang karena termasuk pada meratap, ya. Kama yukrahu rafu sauti 'indaha bi dzikrin aw qira'atin aw ghairiha, sebagaimana apa, sebagaimana dimakruhkan mengeraskan suara ketika mengangkat jenazah itu, baik dengan zikir ataupun dengan baca Quran ataupun yang lainnya. Makanya ketika baca Quran tidak perlu baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya, tidak perlu, ya. Semuanya tunduk, maksudnya tuh menundukkan hatinya, ya, bukan tunduk begini nanti lihat nggak lihat jalan, maksudnya menundukkan hati mengingat kematian, sambil ya kamu berdoakan pada yang ditandu itu, doakan dalam hati, tidak perlu keras-keras. Idkana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrahuna rafa'a sawti 'inda thalath, karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci suara yang tinggi, ya, membenci meninggikan suara dalam tiga kondisi. Pertama inda jenazah, pertama ketika ada jenazah. Ya. Berarti ada jenazah itu semenjak meninggal sampai dikuburkan. Wa 'inda dzikri, kemudian ketika berzikir, maka tidak ada zikir yang pakai toa, ya, apalagi sampai kemudian di satu suarakan, samakan dulu suaranya sama, gitu ya, tidak perlu. Kemudian juga ketika kita, ya, yaitu ketika berperang. Nah, ini yang berperang dengan suara yang gaduh itu adalah sunnahnya orang kafir, ya. Kalau umat Islam itu ketika berperang itu sibuk dengan berzikir, bukan dengan keras-kerasan suara Allahu Akbar, bukan, ya, tidak. Allah bukan buat diteriaki, ya, tapi untuk diminta, dimohon, ya, bukan di apa, diteriak-teriakan begitu, malah jadi apa, malah itulah tadi, menjadi orang menjadi benci akhirnya, ya. A'udzubillahi min dzalik. Asani wa ishrun, yang ke-22, dafnuhu, menguburkannya. Dafnul mayyiti wa huwa muwaratu jasadihi kamilan biturab fardhu kifayatin. Menguburkan mayit maksudnya menutupi seluruh jasadnya dengan tanah, itu adalah fardhu kifayah. Saya kalau baca ini jadi ingat nasyid fasyid turab. Ya tuh mending orangnya sudah meninggal juga, meninggal muda lagi. Ya. Beberapa tahun setelah beliau menasihkan itu tentang apa? Tentang fasyid turab itu artinya adalah alasku adalah tanah. Ya. Menceritakan tentang apa? Tentang orang dikuburkan, bagaimana ditinggalkan. Tak lama kemudian orangnya meninggal dunia setelah menyebutkan itu. Ya. Itu adalah fardhu kifayah. Ya. Fardhu kifayah. Berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma amatahu faqabara, kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang matikan dan menguburkannya, walahu ahkam, dan kemudian ada hukum-hukumnya dalam menguburkan ini, minha, di antaranya, awalan ayu ammaqal qabru ta'miqan yamna'u usul as-siba'i wat-tayri ila al-mayyit, yaitu kuburnya itu hendaknya dalam. Kedalamannya seperti apa? Kedalaman yang menghalangi binatang buas dan juga burung-burung untuk bisa menggali, untuk bisa mencapai mayit tadi, ya. Itu yang pertama, wa yajibu raihatahu an takhruja fatudhiya, dan juga menghalangi jangan sampai baunya itu bisa keluar sehingga akan mengganggu. Ya, namanya bangkai itu bau, ya. Secara apa? Secara global. Ada dan tidak ada. Tapi secara global adalah bau. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ihfuru ya, wa'amiqu wahsinu wa'adfinu al-ithnain wa thalatha fi qabrin wahidin." Galilah, perdalamlah dan perbaguslah, lalu kuburkanlah dua atau tiga dalam satu kubur, dalam satu lubang. Ya, ini konteksnya kapan? Konteksnya adalah ketika perang. Ya, maka ini bisa dimasukkan juga ke dalam konteks ketika bencana. Ya, satu apa namanya? Karena kalau satu ketika bencana kan banyak mayat. Kalau satu orang satu lubang, bahkan kalau kita lihat ya, ketika bencana itu bahkan bukan lagi satu orang satu lubang itu mungkin bisa sebuat satu RT. Kenapa? Karena menggalinya dengan beko, dengan bulldozer langsung. Sudah tidak ada yang kuat untuk menguburkan sesuatu karena mungkin mayatnya sudah bau, sudah busuk, segala macam. Ya, itu sudah masuk kepada hal yang darurat. Ya. Idealnya memang satu lubang adalah satu mayat. Tapi sekarang kalau antum mau tahu, di Bandung itu hampir sudah tidak ada yang satu kuburan satu mayat, tidak ada. Kemarin baru saya menguburkan itu, ya ikut ke pekuburan, bukan saya menguburkan, satu lubang suami istri. Yang istrinya meninggal sekitar 8 tahun yang lalu, ya. Kemudian yang suaminya baru meninggal sekitar 3 minggu yang lalu. Dikuburkan dalam satu lubang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Bahkan, ya nanti antum tahu sendiri lah kalau untuk daerah Bandung. Kemudian para sahabat bertanya, "Man nuqaddimu ya Rasulullah?" Lah, siapa yang kami dahulukan? Maksudnya siapa yang kami dahulukan masukkan? Maka Nabi SAW bersabda, "Qaddimu aktsarahum Qur'anan." Dahulukan orang yang lebih banyak hafal Al-Qur'annya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Tsanian ayul hada fil qabri, membuat liang lahat di dalam kubur. Idzil lahdhu afdal, karena liang lahat itu adalah lebih utama. Wa in kana syaqqa jaizan, walaupun syaq itu lebih apa juga boleh. Kita nanti lihat keterangannya apa itu lahat itu atau syaq. Al-lahdhu lana wa syaqqu li ghairina, lahat itu bagi kami dan syak itu bagi selain kami, maksudnya selain umat Islam. Walahdu himulsu, dimaksud dengan lahat itu atau liang lahat, huwa al-hafru fi janbil qabril aiman, yaitu ada lubang di samping kanan kuburan. Nah, ini begini. Kalau ini kuburan, ya, ini yang lubang kuburan. Ini kanannya mana? Ini kanannya. Kanan antum sini ya. Maka dibuat di sini. Lubang sebelah sini, nah itu lahat namanya, ya. Lubang di sebelah kanan itu namanya adalah lahat, ya. Adapun syak wal khafri fi wasil qabri, yaitu membuat lubang di tengah-tengah. Nah ini syak, contohnya sudah ada di syak, ya, tengah-tengah. Jadi sebelum dikasih apa? Dikasih papan-papan itu. Kalau lahat itu papannya begini nanti, ya, miring. Kenapa? Karena lubangnya di samping kanan. Tapi kalau syak itu ya papannya begini. Karena di tengah-tengah. Yang afdhal adalah tetap lahat. Ya. Di sebagian tempat ada yang tidak bisa pakai lahat, pakainya syak. Kenapa? Karena kalau digali sudah 1 meter ke bawah, itu sudah keluar air. Sehingga kalau dibuat lahat syak tidak bisa dibuangnya lahat. Terus bagaimana? Bahkan mayatnya pun tidak bisa dikuburkan begitu saja. Pakai peti, ya. Kenapa? Kuburan itu saja berarti ditanam di air, makanya pakai peti. Itu maksudnya kepada apa? Kepada darurat, ya, kepada darurat. Tapi petinya bukan seperti peti orang-orang non Muslim, bukan. Hanya sekedar kayu saja, gitu ya. Yang kemudian ditaruh tanah di dalamnya, lalu kuburkan dengan kayunya tersebut. Jadi tidak perlu pakai papan begini lagi, gitu. Sebagai tempat ada seperti itu, saya pernah melihatnya sendiri. Ya, karena apa? Karena sudah 1 meter, bahkan setengah meter sudah keluar air. Coba bagaimana kita mau? Masa mau menguburkan dalam sumur? ya, misalnya begitu. Adapun kalau di Mesir, ah lain lagi. Kalau Mesir, di Mesir itu cuma diletakkan saja kubur itu. Ini lubang, ya, masuk ke dalam, letakkan, tutup pakai apa? Pakai kayu, udah selesai. Seperti itu. Kalau ada dua mayat, tumpuk situ dua mayat, tiga mayat. Ada apa? Ada ininya. Ada seperti tempat tidurnya begitu. Kenapa demikian? Ya, itu juga melihat kepada kondisi, ya. Yang di Kaironya, kalau yang di daerah saya kurang tahu, ya. Kairo seperti itu. Allah a'lam. Baik. Kemudian salisan yang ketiga dalam menguburkan, yustahabu liman hadarat dafna ayyahussu thalatha hasayat min at-turabi bi yadihi fayarmi biha fil qabri min jihati ra'sil mayyit. Disunnahkan bagi yang menghadiri pemakaman untuk menggali atau membuat tiga genggaman, ya, tiga genggaman tanah dengan tangannya, lalu lemparkan ke dalam kuburan dari arah kepala mayit, ya, untuk di apa, untuk menjadi penyangga mayitnya itu nanti biar menghadap ke kiblat, ya. Berdasarkan fi'li Rasulullah SAW, berdasarkan perbuatan Nabi SAW, hal itu sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang tidak begitu buruk, ya, dengan sanad yang bagus. Rabi'an ayyudkhal al-mayyit min mu'akhkhir al-qabr idza tayassara dhalik. Mayit dikuburkan dari belakang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ya. Ini kuburan, ya. Ini lubang kubur. Kalau sepertinya kepalanya di sini, maka mayitnya dimasukkan dari sini, masuknya. Bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini, tapi di sini. Idza tayassara, jika itu memungkinkan. Ya, jadi mana dari sini? Jadi begini putulutannya, ya. Dari arah kaki, ya, maksudnya. Ayuwajjaha ilal qiblati mawdu'an 'ala jambihil ayman. Dia dihadapkan ke kiblat dengan apa? Dengan diletakkan di atas pinggang kanannya. Jadi begini, ya. Jadi pasti kepalanya sebelah sini. Ini kalau kiblat sana, kepalanya pasti sebelah sini. Kenapa? Karena kan pinggang kanan, dia menghadap ke sana. Diliang lahatnya tersebut, ya. Wa an tuhalla arbitatu kafnih. Kemudian tali pocongnya dilepaskan, bukan diambil, ya, dilepaskan. Jangan bawa pulang. Jangan ikut-ikutan. Ada seorang saya kenal bawa pulang, ya. Wa yaqulu wadi'uhu, kemudian yang meletakkannya itu mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Ya, jadi sambil meletakkan itu mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan dengan ajaran Rasulullah. Li fi'li Rasulullah SAW alaihi wasallam, dzalik karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Yang kelima, ayyughatta qabrul mar'ati bi thawbi athna'a wadi'a fi qabriha. Nah, adapun untuk perempuan, ketika akan diletakkan ke dalam kuburan, maka lihat kuburnya tutupi. Kalau sekarang dengan kain sijang samping, kalau kata orang Jawa kain jari, ya. Ditutupi begitu. Khusus untuk apa? Untuk perempuan ketika meletakkan mayat ke dalamnya. Ikan salafu yusajuna qabr al-mar'ati halawati ahaduna qabr rijal, karena kaum salaf melakukan hal itu, ya, yaitu menutupi kuburan mar'ah perempuan ketika meletakkan dalam kubur, tapi untuk laki-laki tidak, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk menjaga apa? Menjaga aurat perempuan, ya, menjaga kehormatan perempuan walaupun sudah meninggal. Wallahu a'lam. Al-madatu tsalithah, materi yang ketiga, fimanya bagi ba'dal dafni. Nah, sekarang setelah penguburan, apa yang hendaknya dilakukan? Awalan al-istighfaru lil-mayyiti wa du'a'u lahu, yaitu memohonkan ampun kepada mayit dan berdoa baginya. Yustahabbu liman hadhara dafna ay yastaghfira lil-mayyit. Disunnahkan bagi yang menghadiri pemakaman untuk memohon ampun bagi mayit. Wa yas'aluhu tathbit fil mas'alah, dan juga memohon ketetapan, keteguhan, ya, dalam pertanyaan Berapa pertanyaan? 3, ya. Agar bisa menjawabnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasdida fa innahu an yus'al." Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mohonlah ampun bagi saudara kalian ini dan mintalah keteguhan untuknya karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, naudzubillah. Ya, subhanallah, kita semua akan begitu. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita juga nanti didoakan oleh yang mengantarkan kita. Kana yaquluhu 'inda firaghi min ad-dafni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu ketika selesai menguburkan. Wa kana ba'du salaf yaqul, dan sebagian ulama salaf mengatakan, Allahumma hadha 'abduk nazala bik wa anta khairum munzulin bih, faghfir lahu wa wassi' madkhalah. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, turun kepadamu, dengan Engkaulah sebaik-baik yang menurunkannya. Maka ampunilah ya Allah baginya dan luaskanlah tempat masuknya. Maksudnya minta diluaskan apa? Kuburannya. Tentu pertama luasnya kuburan ini adalah perkara yang gaib. Ya, tidak bisa kita akalkan. Kenapa? Karena itu sudah beda alam dengan kita. Ya, alam barzakh. Makanya jangan kemudian terlalu apa? Terlalu terpengaruh dengan majalah Hidayah. Saya juga belum pernah baca, ya. Cuma tahu-tahu saja ada cover, ya. Nah, contohnya, ya, mafia bola mati ketelan bola, katanya. Sampai dibuat-buat cerita-cerita lucu begitu, karena apa? Karena saking mengada-ngadanya. Atau kalau dalam Indonesia sekarang ini yang apa, yang azab, ya, mengada-ngada semua katanya. Ah, wallahualam, saya tidak yakin itu benar, ya. Baik, kemudian tsanian yang kedua, tasdihul qabri au taswiyatu, yaitu meratakan kuburan. Ya. Yan bagi ayu sawal qabru bi ardi bil ardi li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi tasfiyatul qubul bil ardh. Hendaknya kuburan itu diratakan dengan tanah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kuburan untuk diratakan atau disamakan dengan tanah. Gara anna tasnimal qabri jaizun wa huwa raf'ul qabri qadra shibrin musannaman wastahabbahu al-jumhur. Tapi ya, kalau kuburan itu ditinggikan sekitar satu jengkal saja, ya, kemudian diberi tanda sampingnya seperti pakai batu begitu, maka itu disunnahkan al-jumhur. Kenapa? Agar terlihat kuburan. Ya, jangan sampai terinjak, karena menginjak kuburan adalah dosa. Ya, hanya segitu saja, bukan kemudian kasih kijing. Ya, apalagi sampai bertingkat-tingkat. Allah, ya, saya pernah melihat kuburan kijingnya itu sampai 1,5 meter tingginya, atau ada sampai 2 meter tingginya. Ini gimana bawanya, saya mikir, ya. Kijing sampai 2 meter. Atau ada kuburan yang kubur sampai kuburannya itu 4 meter di Indonesia. Kuburan 4 meter. Memang ada orang 4 meter di Indonesia? Saya yakin itu adalah apa? Mubalaghah itu, israf. Aku enggak mubalaghah lagi. Di anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam kana musannaman, karena kuburan Nabi juga seperti itu, ya, ditinggikan segitu saja. Wala ba'sa bi wad alama 'alal qabri yu'rafa biha min hajarin aw nawiha, juga boleh dikasih tanda seperti apa? Batu dan selainnya. Di anna sallallahu alaihi wasallam 'allama qabra Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu bi sahrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda kuburan bagi Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dengan apa? Dengan batu, ya. Nisan maksudnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli." Ya. Aku memberikan tanda dengannya kuburan saudaraku. Dan aku menguburkan dengannya siapa yang meninggal dari keluargaku. Maksudnya dengan apa? Dengan tanda batu itu, ya. Yang ketiga, nah, ini yang banyak dilanggar. Tahrimu tajsisil qabri wal bina'i 'alaihi, yaitu haramnya memberikan cat. Tajsis itu mencat atau kapur, ya, kepada kuburan dan membangun di atasnya. Dan di sini kemudian juga menjadi apa? Tidak boleh memberikan nama. Ya. Tidak boleh kasih beri nama situ, hanya sekedar tanda saja. Tidak ada nama, apalagi sampai kemudian lengkap tempat tanggal lahir, nomor kakak. Ya. Tidak perlu. Kemudian ada kata mutiara yang juga di situ, tidak perlu. Ya, cukup hanya kubur saja. Makanya kalau antum melihat, suatu saat kalau melihat ke kuburan kakek kami, dan kakek saya dan ayah saya di Tasikmalaya, itu saja batu. Kenapa? Karena itu sunnahnya seperti itu. Karena kami yang menguburkan, dan kami dan guru diajarkan oleh ayah kami seperti itu. Dan ketika belajar tambah yakin, dan alhamdulillah. Ya. Yahrumu tajisul qabri aw bina alaihi. Haram mewarnai kuburan atau membangun di atasnya, karena diwetkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW naha ayujasul qabru aw yubna alaihi. Yaitu ada larangan dari Nabi SAW untuk hal itu. Ya, tidak boleh. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, janganlah melihat kuburan yang tinggi kecuali diratakan. Ya. Kenapa? Karena kuburan-kuburan seperti itu rawan di apa? Rawan dikeramatkan. Walaupun ternyata pernah kan ada kuburan keramat, pas digali isinya apa? Batang kayu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Rabi'an karahatul julusi 'alal qubur, makruh duduk-duduk di atas kubur. Yukrahu lil muslimi ayajlisa 'ala qabri akhihi muslim aw yata'ahu bi rijlihi. Makruh bagi seorang muslim untuk duduk di atas kuburan saudaranya yang muslim atau menginjaknya dengan kakinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kubur dan janganlah salat menghadapnya. Wa qalihi la in yajlisa ahadukum 'ala jamratin fatuharraqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min ayajlisa 'ala qabrin. Ini dia lihat ya. Hadisnya riwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar dan sampai ke kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Menunjukkan apa? Dosa. Ya. Siapa yang sanggup duduk di atas bara? Jangan di atas bara lah. Hidupkan kompor gas, duduk itu. Oh, jangan. Hidupkan setrikaan, duduk di atasnya. Nah, itu lebih mudah daripada bara api kan? Iya. Ada yang sanggup? Wah, insya Allah enggak ya. Dibayar pun mungkin 2 juta pun enggak mau. Ya. Khamisan, tahrimu bina'il masajid 'alal qubur. Haram membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan. Yahramu bina'ul masajid 'alal qubur. Haram membangun masjid di atas kuburan. Wa ittikhadhi suruji 'alaiha, dan kemudian meletakkan lampu-lampu di atas kuburan. Apalagi lampu disco ya, klap-klip. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la'anallahu zuwaratil quburi wal muttakhidati 'alaiha masajida wa suruja. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur serta yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid dan lampu-lampu. Dan juga sabda Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi. Kenapa? Karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kuburan nabi dijadikan masjid saja itu adalah haram, apalagi kuburan tadi nabi. Tapi yang mengatakan itu katanya kuburan nabi di dalam masjid. Berarti orang itu buta. Buta sejarah. Karena pada asalnya nabi dikuburkan di mana? Di kamarnya, di tempat beliau meninggal. Karena Nabi SAW terbesar, berarti tidak seorang pun nabi dikuburkan wafat kecuali dikuburkan tempat wafatnya, dan beliau wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, makhluk kami situ. Maka Aisyah tidur di mana? Di situ. Tahu dari mana? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya, dulu aku bebas di rumah, karena apa? Dikuburkan nabi. Kemudian Abu Bakar meninggal, dikuburkan sampingnya. Itu masih ayahnya juga. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat di kuburan situ juga, maka aku berhijab. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ada ajnabi di situ. Bukan saudara, bukan juga suami. Itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu di dan rumah Aisyah atau kamar Aisyah dan kamar 9 istri Nabi di mana? Di luar masjid. Bukan dalam masjid. Dan pembangunan itu, pembangunan masjid diluaskan sampai ke sana itu pada masa Daulah Umayyah yang ditentang oleh para ulama waktu itu. Ya, dan kalau kita lihat sekarang strukturnya tidak dalam masjid, tidak tersambung dengan dinding Masjid Nabawi. Dari luar memang kelihatan seperti itu. Ya, seperti dalam sekarang, tapi sudah dipisahkan. Kalau dari segi konstruksinya. Wallahu a'lam. Sadisan yang keenam, tahrimun nabshil qabri wa naqli rufatihi. Haram menggali kuburan dan memindahkan tulang belulangnya. Yahrumu nabshil quburi wa naqlu rufatihi, rufati ahliha. Haram membongkar kuburan dan memindahkan sisa-sisa atau tulang belulang isinya, penghuninya. Au ikhraju ashabiha minha, dan juga atau dilarang untuk atau haram mengeluarkan isi atau penghuni kuburan illa li dararatin akidatin, kecuali karena hal darurat yang akid, yang apa namanya, yang betul-betul kuat. Seperti apa? Ta'ayyun fanabila ghuslin, mataran seperti sudah dikuburkan padahal belum dimandikan, maka keluarkan lagi untuk dimandikan. Itu pun kalau masih bisa dimandikan. Kalau sudah 3 bulan dikuburkan, apa yang mau mandikan? Hancur semua, ya. Kalau dimandikan tinggal tulang-tulang saja, yang lainnya hancur ke bawah air. Kama yukrahu naqlul mayyitil ladzi lam yutfan ba'du min baladin ila baladin illa idza kana al-manqul ilaihi ahadul haramaini syarifaini Makkah aw al-Madinah aw al-Madinah. Dan juga sebagaimana makruh memindahkan mayat yang belum dikubur dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Contohnya wafatnya di mana, di Malaysia, ingin dikuburkan di Medan, kirim ke Medan, itu apa namanya, makruh, ya. Kecuali kalau dipindahkan ke salah satu haramain, contohnya ingin dikuburkan di Madinah, lalu dipindahkan ke Madinah, itu baru tidak makruh, ya. Yang apa namanya, yang menunjukkan ke apa namanya, ke kekurangan wawasan keislaman seseorang adalah apa? Ketika seorang jamaah haji atau contohnya wafat di tanah suci, apalagi wafatnya di Mekah, kemudian apa? Kemudian minta dikuburkan, keluarganya minta dikuburkan di Indonesia, dikirim ke Indonesia, itu subhanallah rugi, sangat rugi, ya. Kenapa? Karena lebih baik ditanam di tanah suci, ya. Itu rugi dulu akhiratnya, dunianya lebih rugi lagi. Kenapa? Mengirimkan mayat itu dulu yang saya tahu harganya $6,000, kargonya saja, untuk pas sholatnya itu nilai-nilai. Berapa $6,000? Kali 14.000, anggaplah 14.000 murahnya, ya. Sudah berapa itu? Hampir 80 juta. Ya. Subhanallah, bisa buat haji 2 kali. Yang reguler. Au Baitul Maqdis kadzalik, atau juga kalau dipindahkan ke Baitul Maqdis, dan sekarang tidak mungkin. Tidak mungkin kalau sekarang, ya, dipindahkan ke Baitul Maqdis. Maksudnya susah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yudfinu al-qatla fi masari'ihim, kuburkanlah orang-orang yang meninggal itu di tempat meninggal mereka. Maksudnya di negara mereka meninggal, ya. Sabian istihbabu ta'ziyah, sunnahkan untuk ta'ziyah. Tustahabu ta'ziyatu ahli mayyiti rijalan kanu aw nisa'an qabla dafni wa ba'dahu ila 3 ayyam. Illa yakuna ahadul mu'azzina ghaiban aw ba'idan fala ba'sa an ta'akhkharat. Jadi disunahkan untuk ta'ziyah kepada apa? Kepada ahlul mayit, kepada keluarga yang ditinggalkan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan sampai 3 hari setelahnya. Ya. Kecuali jika salah seorang yang bertakziah itu datang dari negara yang jauh, yang tidak ada sinyal HP. Taunya mungkin sudah 4 hari atau 5 hari baru tahu, baru dia pulang, itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah dia terlambat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahallahu 'azza wa jalla min hulalil karamati yaumil qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidaklah seorang yang beriman bertakziah kepada saudaranya yang terhadap satu musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pakaian dengan perhiasan kemuliaan padanya di hari kiamat. Subhanallah. Ya. Indah sekali ini takziah ini. Ya. Takziah untuk orang yang meninggal, bukan untuk orang yang sakit. Kalau yang sakit itu adalah ziarah. Ya. Mengunjungi bukan takziah. Awas hati-hati. Kalau orang sakit mau apa? Mau takziah. Langsung mati dia. Kenapa aku ditakziahi? Taminan makna takziah. Nah, sekarang arti takziah yang sebenarnya seperti apa? Karena sekarang takziah ini sudah apa? Sudah bergeser maknanya menjadi sebuah acara-acara. Bukan sebuah, banyak acara, ya. Wa ta'ziyatu hiya at-tasdiru. Ta'ziyah itu adalah tasdir. Tasdir artinya adalah menyabarkan. Ya, menyabarkan, menghibur. Wa hamlu ahli mayyiti 'alal 'aza'i was-sabri bi dzikri ma yahunu 'alaihimul masar. Yaitu berusaha agar keluarga ditinggalkan untuk tegar dan sabar dengan apa? Dengan mengatakan perkara-perkara yang akan membuat ringan. Ya, membuat ringan apa? Dari musibahnya. Seperti begini contohnya, alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan soleh, insyaallah ya, dia akan menjadi orang soleh. Sambil bersaksi, kalau misalnya meninggalnya malam Jumat, hari Jumat, kita katakan itu salah satu dari apa? Dari tanda husnul khotimah, kita katakan. Ya, kita kan semakin ini. Tapi jangan kemudian, ya Allah matinya mendadak, ya gak tahu dia sempat sholat tadi gak ya. Itu minta di apa? Minta di parang itu sama itunya, sama keluarga mayit. Ya Allah, padahal baru kemarin dia taruhan ya, sekarang udah mati. Jangan ya, ucapkan yang baik-baik. Walaupun kita tahu keburukan mayit tersebut, tapi kita kembali pada hadis, "Wa man satara mu'minan satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi keburukan orang beriman, maka Allah akan menutupi keburukannya di hari di dunia dan akhirat. Tutupi saja. Apa untungnya kita mengucapkan itu, Bang? Kecuali kalau apa? Kalau dalam persaksian, ya, contohnya dia akan menjadi saksi, baru kita ucapkan, dia tidak adil, ini buktinya baru. Ya, tapi kalau seperti yang meninggal buat apa coba? Ya. Sama sekali tidak penting. Wa yukhaffifu anhum syirtal husni, dan juga meringankan darinya dari kepedihannya, kesedihan yang mendalam. Wa tu'adda ta'ziyatu bi ailaqdin kana. Jadi takziah itu dengan yang apa? Dengan bahasa apapun, ya. Bahkan dengan doa pun kadang-kadang kan. Contohnya orang sudah sing sabarnya, insya Allah jadi lagi soleh, insya Allah dia diampuni ku Allah, cing rasul amalna kali itu kali dia saya, tak paham, ya salah sendiri tak paham. Nah, di kita di Bandung ya jadi bicara bahasa Sunda. Nah, kalau di ketika di Bengkalis ya awak cakap Melayu lah, nah, macam itu. Wa mimma yurwa anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, fidzalika, dalam hal itu, qauluhu libnatihi wa qad arsalat ilaihi anna binan laha qad mat. Jadi Nabi SAW ya mendapatkan kabar bahwa cucu laki-lakinya dari anak perempuannya meninggal. Tentu dari anak perempuan ya, karena apa? Anak laki-laki Nabi semua wafat sebelum balik ya. Maka Nabi SAW mengirimkan salam baginya. Bagi siapa? Bagi anaknya tersebut. Lalu mengatakan, innalillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya Allah berhak mengambil apa yang diinginkannya, dan juga Allah berhak untuk memberi, dan semuanya itu berdasarkan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah. akan udah mendapat musibah kita berikan contohnya, insya Allah Allah menggantikan lebih baik, ya begitu. Bukan kemudian malah, wah, ya gimana ini, kamu jadi janda, ya, ya. Apa udah Nabi bilang tadi, ku tunggu jandamu enggak, ya. Wah gawat itu ya. Walaupun main-main jangan. Ya. Kenapa? Karena orang sedang sedih itu sensitif. Mau pakai F, mau pakai P ya, sensitif atau sensitif, yang penting begitu. Sensitif orang sedang sakit itu. Ya seperti apa namanya? Seperti kemarin itu kan ada yang melihat mana lukanya ini? Oh kan, tenang aja, masih jauh dari usus katanya. Kan yang tenang itu kan? Masih jauh dari usus. Itu sepertinya bercanda tapi meringankan, artinya tidak bahaya gitu ya. Dan memang orang Indonesia itu segala sesuatunya untung. Coba saja kan, ada orang tabrakan meninggal, untung meninggal. Coba kalau cacat katanya, pas cacat, alhamdulillah masih hidup. Coba kalau meninggal, ya. Nah itu sisi positif itu, ya lihat sisi positifnya, ya. Untung meninggal daripada cacat dalam hidup, pas cacat dalam hidup alhamdulillah masih hidup, masih bisa untuk beramal soleh untuk apa, daripada meninggal nggak sempat beristighfar gimana sih? Nah begitu ya, ya sisi positifnya. Dan itu kadang-kadang kalau orang timpa musibah tidak tahu itu atau tidak ingat, nah kita datang mengingatkannya ya agar tambah bersabar. Wa kata ba'du salafi yu'azzi ahadan bi wafati waladi. Sebagian ulama salaf juga menulis, ya menulis surat kepada seorang bertakziah terhadap kematian anaknya. Lalu berkata, dari fulan ibn fulan, salam untukmu, sungguhnya aku memujimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selainnya. Amma ba'd. Fa'adamallahu lakal ajra, semoga Allah membesarkan pahalamu, memberikanmu kesabaran, memberikan kamu rasa kesyukuran. Sesungguhnya jiwa kami, harta kami, jiwa kita, harta kita dan keluarga kita itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pinjaman yang disimpan kepada kita. Semoga Allah memberikan kamu kebahagiaan. Dan selanjutnya enggak usah di. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan tentu setiap apa, setiap daerah, setiap suku itu mempunyai apa? Mempunyai kebiasaan masing-masing di dalam apa? Menyabarkan seorang. Ya. Ada yang bisa disabarkan dengan canda, ada yang tidak. Nah, suku yang tidak bisa disabarkan dengan canda jangan dicandain. Ya. Kalau orang Sunda, orang Betawi biasa digitukan, ya. Tapi jangan coba-coba dibawa itu ke Sumatera, dibawa itu ke Medan. Ya, sedang sedih dicandain, bisa habis kena gertak, biasanya begitu. Ya, atau ke orang Jawa, ketika sedang sakit, kesekitar apa sedang ada meninggal dicandain, ini nggak bisa. Ya, orang Solo terutama nggak bisa itu. Ya, biasanya, walaupun sekarang sudah terjadi apa namanya akulturasi. Ya, sekarang sudah hampir sudah tidak jelas lagi budaya ini kenapa? Karena yang dari Solo sekolah ke Bandung sekolah ke Solo dan selanjutnya, ya sudah tercampur-campur. Yang jelas ketika takziah itu kita ucapkan yang baik-baik, kita doakan agar apa? Agar orang yang tersebut menjadi ringan, ya. Termasuk apa? Termasuk jangan sedih, ya kasih cek 10 juta, kan langsung bahagia itu, ya enggak? Bahagia, contohnya ada hutang nggak yang meninggal tadi, ada yang buat bayarnya nggak, saya menanggu itu termasuk takziah itu, ya. Atau gimana anak saya masih kecil-kecil, saya nanggung sampai selesai kuliah, itu termasuk takziah, ya. Takziah semampu kita dan apapun yang bisa kita lakukan, ya. Nah, 9 bid'atul ma'atim. Bid'ahnya ma'atim itu kalau di ini ya, kita baca ya. Wa mimma yajibu tarkuhu al-ibtida'u anhu mabtada'ahu an-nasu li ghalabatil jahli min ijtima'i fil buyuti li ta'ziyah wa iqamatil ma'adib wa sarfil amwali min ajli mubahati wal fakhri. Jadi begini. Kalau di Mesir, di negara Arab secara umumnya, kalau orang meninggal, nanti kemudian ada ma'tam. Ma'tam itu adalah tempat untuk takziah. Di situ nanti menyewa kori. Semakin orang itu terpandang, semakin kori terkenal dipanggilnya, dibayar mahal. Bisa sampai 10 sampai 1000 dolar, 2000 dolar sekali satu malam itu. Ya untuk baca Quran saja, nanti orang datang ke sana itu hanya duduk, dengar, makan-makan. Ya. Untuk apa? Pertama katanya ngirim doa. Kedua, sebenarnya yang kedua ini yang paling penting itu apa? Menunjukkan status sosial. Semakin megah, menunjukkan doa, wah saya peduli kepada yang meninggal itu. Padahal kamu peduli pas sejak hidup ya, kau sudah meninggal. Ya enggak? Ketika hidup tidak peduli, sudah meninggal, wah baru ya, dia ada acara ini itu. Kalau di Indonesia, yang itu acara berapa hari? Saya enggak tahu. Sehari, 3 hari, 7 hari, sampai 1000 harian ya. Itu ada haul-haulnya. Ulang tahun kematian. Kematian enggak ada ulang tahunnya, Masya Allah. Ya, ulang mati gitu ya. Itu bid'ah mungkarah. Selain apa? Selain juga adalah tazdir. Mubazir itu. Yang menjadi sunnah adalah apa? Orang yang takziah itu membawa makanan atau membawa uang atau apapun itu. Bukan apa? Takziah malah makan. Ya? Wah kan mendoakan. Berdoa kok disuruh? Kalau kita mau jujur, ya, kebanyakan tidak berdoa ketika hal itu. Banyak kan duduk-duduk di luar. Ya. Jadi kan amin. Betul. Amin. Al-Fatihah selesai, pada makan. Doanya enggak? Coba kalau dikumpulkan, ya, dikumpulkan tanpa ada makanan cuma berdoa saja, yakin datang. Datang hari pertama, keduanya wallahu a'lam. Ya. Asyiran yang ke-10, istina'ul ma'rufi ahlul bait. Berbuat kebaikan kepada ahli mayit, ya bukan ahli bait, kepada keluarga yang ditinggalkan. Disunnahkan yustahabu sunnatut ta'ami li ahli mayit, disunnahkan membuat makanan bagi orang yang ditinggalkan. Wa yakumu bidzalika al-qarib aw al-jiran yaumul wafa. Dan itu dilakukan oleh kaum kerabat atau tetangga ketika wafat. Nah, ini sekarang terbalik ya, tetangga ikut makan, bukan buatkan makanan, ya. Sudah sedih sampai berhutang-hutang buat apa? Buat ngasih makan orang yang takziah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li al-Ja'far ta'aman fa innahum qad ata'ahum amrun yushghiluhum." Ya. Atau yashghuluhum. Yashghuluhum. Buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sudah datang perkara yang menyibukkan mereka, yaitu apa? Kesedihan. Sedih itu kan membuat sibuk ya, sampai lupa makan, lupa masak, maka dimasakkan seenak mungkin ya. Kenapa? Karena jangan ikan-ikan yang tidak enak, yang enak pun kalau orang sedih-sedih tidak enak makan, kecuali kalau mahasiswa. Amma ayyasna'a ahlal mayti anfusuhum tu'amal gharihim fa hadha makruhun. Adapun jika keluarga ditinggalkan membuat makanan ya untuk orang lain, ini makruh. La yanbaghi lima fihi mudha'afatil musibah 'alaihim. Kenapa? Karena ini akan melipat gandakan musibah mereka. Sudah ditinggalkan, tuh masak lagi. Ya, enggak ada duit, kemudian ngutang lagi. Musibahnya bertumpuk-tumpuk, ya. Wa in hadara man tajibu diyafatuhu kawaribin masalan ustuhib ayyakum aljiran wa alqarib diyafatih bagar amil mayit. Jika datang orang yang wajib untuk diapa? Untuk diperlakukan sebagai tamu seperti orang dari jauh begitu ya, atau mungkin ada pejabat datang untuk apa? Untuk menjenguk, maka yang apa? Yang menjamunya adalah siapa? Tetangganya atau kerabat-kerabatnya yang lain, bukan keluarga ditinggalkan. Nah, inilah Islam mengajarkan hidup bertetangga yang baik seperti itu. Ya, itu tetangga yang baik seperti itu. Al-Hadi Ansyar 11, as-sadaqatu 'alal mayyit, bersedekah atas nama mayit. Yustahabu sadaqatu 'alal mayyit lima rawa muslimun an Abi Hurairah ta'anna rajulan qala ya Rasulullah inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Fa hal yukaffiru 'anhu an an atasaddaqa anhu qala na'am. Disunnahkan bersedekah untuk orang yang meninggal berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ayah saya meninggal dan meninggalkan harta tapi belum mewasiatkan. Mewasiatkan untuk apa? Untuk bersedekah. Bolehkah ya aku bersedekah atasnya? Maka Nabi SAW bersabda, ya boleh. Walamma matat Ummu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu maqala, ya Rasulullah, inna ummi matat fa atasadaqu anha, qala na'am, fa yusraqu afdal, qala saqil ma. Ya, ketika ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wafat, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, semuanya ibuku wafat, ibuku meninggal dunia, apakah bolehkah aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi SAW bersabda, boleh. Kalau sedekah apa yang paling utama? Maka Nabi sebutkan saqil ma, memberikan minum. Ya, memberi minum. Tanya asyar qira'atul Quran lil mayyit, membaca Quran untuk orang meninggal. La ba'sa ayyati lisal muslimu fil masjidi aw fi baitihi fayaqra'ul Qur'ana fa idza fariqa min tilawati sallallahu ta'ala lil mayyiti al maghfirata wa rahmata mutawassilan ila Allah azza wa jalla bi tilka tilawati allati talaha min kitabillah ta'ala. Seorang muslim boleh duduk di masjid atau di rumahnya lalu membaca Al-Qur'an. Setelah selesai membaca, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pengampunan dan rahmat bagi orang meninggal. Dengan apa? Dengan bertawassul kepada bacaannya tadi. Ya, dengan bacaan Qur'annya tadi. Kenapa? Di antara tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, kita para muslim itu baca Qur'an. Ya, lalu kita bukan menghadiahkan pahalanya, tapi kita menjadikan baca kita Quran kita ini menjadi apa? Menjadi wasilah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ijtima'ul qura fi baitil halik 'ala al-qira'ah wa ihda'uhum thawaba qira'atihim lil mayyit wa ita'uhum ajran 'ala dhalika min qibali ahli al-mayyit fa hadhihi bid'atun munkaratun yajibu tarkuha. Adapun para qori berkumpul di rumah duka membaca Al-Qur'an lalu menghadiahkan pahalanya itu kepada yang meninggal, lalu kemudian qori-qorinya tersebut diberikan apa? Diberikan bayaran oleh keluarga yang ditinggalkan, maka ini adalah bid'ah mungkarah yang wajib ditinggalkan. Wa da'watul ikhwati muslimin ila ijtinabiha wa ittina'aha, dan kita wajib menyerukan kepada saudara-saudara muslim kita untuk meninggalkan dan menjauhinya. Sama dengan kita kan? Panggil kan untuk baca Quran, baca Yasin lah contohnya, ya, untuk dihadiahkan kepada orang mayit kemudian makan bersama. Apa bedanya? Makanan itu adalah ya kasarnya adalah bayarannya, ya. Idlam ya'rif hal salafu hadhil ummah as-salihah walam yaqul biha ahli al-qurun al-mufaddalah wa ma lam yaqul awal hadhihi al-ummah dinan lam yaqul al-akhirah dinan bi hal al-ahwal. Karena hal itu tidak pernah diketahui oleh para pendahulu kita dan tidak pernah dikatakan oleh para sahabat, ya, yang zaman sahabat itu bukanlah satu ajaran agama, maka tidak akan pernah menjadi ajaran agama sampai kapanpun. Ya, kalau para sahabat tidak pernah melakukan, maka jangan dilakukan sampai kapanpun. Kita selesaikan ya. Salih asal ziaratul kubur. Ketiga belas hukum ziarah kubur. Ziaratul kubur mustahabbatun li'annaha tudzakkiru bil akhirah wa tanfa'ul mayyita bidu'a'i wal istighfari lahu. Ziarah kubur itu sunnah karena apa? Karena mengingatkan kepada akhirat dan juga memberikan manfaat kepada orang meninggal dengan doa dan permohonan ampun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahitukum 'an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah." Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah karena sungguhnya ziarah kubur ini akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Illa an takuna al-maqbaratu aw al-mayyitu 'ala masafatin ba'idatin yadhru az-za'iru ma'aha ila shatt rahlin wa safarin khasin fa innaha hina'idin la tushra'. Kecuali kalau kuburannya atau mayitnya itu jauh sekali sehingga apa? Sehingga orang ini berziarah harus persiapan khusus untuk apa? Untuk berziarah. maka pada saat itu tidak diperintahkan untuk ziarah kubur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tashuddu rihal illa thalathati masajid. Tidak, janganlah berpayah-payah untuk pergi kecuali ke tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Ya. Rabi' Asyar yang ke-14, ma yaquluhu zairul qubur. Nah, bagi yang ziarah kubur apa yang diucapkan? Awalan yaqulu zairu li kubur muslimin, maka Rasulullah SAW yaquluhu idza zara al-baqiya wa huwa. Jadi yang diucapkan oleh orang yang ziarah kubur itu sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW ketika ziarah ke kuburan Baqi. Yaitu apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum faraduna wa nahnu lakum taba' nas'alullah lana lakumul afiyah Allahumma ighfir lahum Allahumma rahmhum. Itu lengkapnya seperti itu. Atau kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun. Sampai situ juga boleh, tapi lebih baik adalah seperti tadi. Ya. Allahumma ighfir lahum wa Allahumma rahmhum. Jangan lupa menggunakan itu karena itu yang paling di, yang paling diangkat, paling diharapkan oleh orang yang sudah dikubur, yaitu apa? Permohonan ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan kita semua. Ya, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain dua. Pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan diampuni maka kita bebas dari dosa. Dengan rahmat kita akan masuk surga. Apa lebih dari itu? Tidak ada. Al-Khamis Asyar yang ke-15, hukum ziaratil kuburi linisa, hukum ziarah kubur bagi perempuan. Lam yakhtalif ahlul ilmi fi hurmati kathrati taraddud al-mar'ati 'ala al-maqabir li ziaratiha. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang haramnya perempuan sering-sering ziarah kubur. Ingat ya, haram yang haram itu bukan ziarah kubur tapi apa? Sering-sering. Contohnya sampai seminggu dua kali, seminggu sekali, itu kan tetap sering ya, seminggu sekali ya. Sering banget malahan ya, seminggu sekali, kayak gak ada kerjaan. Wa dzalika liqoulihi, hari itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la'anallahi zawaratil qubur, Allah melaknat zawarat, orang yang sering perempuan yang sering menziarahi kubur. Wa amma ma'adamil qasrati wattiqrani fa ba'du karahiz wa ba'dun karihaz ziyarata mutlaqan lil hadits sabiq. Adapun kalau tidak sering ya atau tidak berulang-ulang, sebagian ulama memakruhkannya berdasarkan hadis yang tadi. Wa ba'du ajaza lima tabata. Tapi sebagian mengatakan boleh ya kalau tidak sering. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kuburan saudaranya yaitu Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Fasuilat an dalik, dan kemudian Aisyah ditanya tentang hal itu lalu berkata, "Na'am kana Nabi SAW pernah an ziaratul qubur itu ma'amara bi ziyaratiha." Ya memang Nabi SAW pernah melarang kami untuk ziarah kubur, tapi sekarang Nabi memerintah kami untuk menziarahinya. Ya dulu di apa namanya dilarang karena sering terjadi kemungkaran ketika perempuan ziarah kubur. Setelah tidak terjadi, maka tidak terjadi apa namanya, maka tidak dilarang. Nah, kalau sekarang dikhawatirkan perempuan itu ketika ziarah kubur itu akan terjadi kemungkaran seperti apa, meratap dan lain-lain, maka tetap harus dilarang. Ya. Untuk apa namanya? Dan mufasid. Itu tindakan preventif. Waman ajaza ziratal nisa'il qalilata ishtarata 'adam fi'liha ay munkarin kana. Nah ini dia. Barang siapa yang membolehkan, ya di antara ulama membolehkan perempuan berziarah, kadang-kadang ziarah ke kuburan, maka mensyaratkan tidak melakukan kemungkaran apapun ketika berziarah. Ya. Ka'an tanuha 'indal qabri, seperti apa berteriak-teriak ya, merintih-rintih di apa di kuburan, au atasrah atau berteriak, berarti teriak wah ya, apalagi jadi rocker ya. Au takhruja mutabarrijatan, atau keluar ke kuburan itu menor. Ya. Mutabarrija itu asalkan menor saja apalagi ya. Bibir merah, mata hijau, ya ininya seperti bekas dipukuli, biru-biru. Ya. Dengan parfum yang tercium dari jarak 30 meter. Au tunadil mayyit wa tas'alu hajah, apalagi ini musyrik yang selanjutnya. Memanggil mayit dan meminta kebutuhannya, ini musyrik ini. Ya, memanggil-manggil. Contohnya, wahai, aku tolonglah aku carikan jodoh. Itu kan musyrik sudah. Ya, syirik itu. Illa ghairi kami masyhuda fi anhu min an-nisa'il ja'ilat umurindin fi ghairi zamanin wa makanin. Dan perkara-perkara lain yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang bodoh tentang perkara agama tanpa mengenal tempat dan waktu, dimanapun akan selalu ada perempuan seperti itu, maka hari seperti itu harus dilarang. Ketika ada harus disingkirkan, ya, langsung dikeluarkan dari kuburan. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini pembahasan kita untuk kuburan, alhamdulillah sudah selesai. Kuburan tentang itu ada ini. Tentang apa? Tentang sakit dan meninggal, jenazah. Insyaallah lanjutnya akan tentang zakat, dan masalah zakat ini persoalan yang sangat pelik. Jadi kita tidak mungkin tidak bisa cepat-cepat. Allah taala amin. Baik, untuk selanjutnya dibuka sesi tadi tanya sebagai sumber tanya dengan angkat tangan. Bagi apa yang berani silakan mengeluarkan kertas ke depan. Dan nanti akan kita berusaha. Baik, pada ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait yang dilarangnya memberikan catatan kapur, Ustaz, boleh enggak menanam tanaman gitu, Ustaz, di atas kuburan? Kalau enggak salah ada yang kuburannya ini hijau jadi, ya, Ustaz. Itu gimana? Apa jagung, padi gitu. Saya tidak melihat ada larangan dari situ, ya. Tapi jangan jadikan sebuah kebiasaan. Saya tidak melihat ada larangan. Karena Nabi pun SAW pernah kan menancapkan pelepah kurma yang bagi dua itu, ya. Itu kadang-kadang dijadikan apa? Jadikan dalil bagi orang yang menanam tanaman di situ, ya. Walaupun itu sebuah kias malfarik. Ya, kenapa? Karena itu Nabi, ya. Sedangkan para sahabat tidak pernah melakukannya. Tapi kalau hanya menanam tanaman biar apa namanya, biar jadi tanda, itu insya Allah tidak masalah. Atau sepertinya ada. Justru kuburan itu, ya, kalau tidak dipelihara pasti hijau. Karena tanah paling subur itu kuburan. Biasa aja kalau ada apa pohon buah apapun di situ pasti buah pohonnya bagus. Ya. Kalau tidak makannya. Ya. Justru kalau yang apa yang dipelihara itu akan bersih tanpa tanaman, tanpa rumput-rumputan, walaupun ada ya di sebagian memang sengaja kasih rumput Jepang gitu, ya. Tapi saya enggak tahu kalau kasih rumput sintetis ada enggak, ya? Ada enggak kasih rumput sintetis? Sama lapangan bola, ya. Kaun alun itu rumput sintetis, ya. Tapi kalau itu anak sebagian peti kuburan yang modern, ya, seperti itu. Saya tidak melihat belum melihat adanya larangan gitu, ya, follow-up. Kemudian terkait yang mengukir nama di nisan, Zat, itu boleh enggak? Karena untuk jadi tanda kita mau ziarah ke orang tua atau saudara gitu, Zat. Kan kita enggak tahu tuh banyak kuburan. Masa enggak tahu? Masa lupa? Ya? Terlaluan juga lupa. Ya Allah. Sudah? Itu ada kertas lagi belakang. Baik. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mau beberapa pertanyaan sebelumnya. Seperti biasa. Jadi yang pertama, boleh nggak sih sebenarnya kalau seorang muslim itu dikuburkan di komplek kuburan orang kafir? Tidak, dan sebaliknya. Tapi kalau muslim di kuburan kafir boleh karena darurat. Tapi kalau sebaliknya tidak ada daruratnya. Soalnya di rumah kafir itu ada satu kuburan muslim dan sebaliknya ada kuburan kafir sebenarnya. Ya mungkin karena kejahilan itu, ya. Kalau sudah ini ya sudahlah, tidak perlu dipindahkan. Ya. Terus kalau buat kuburan dikuburkan dalam rumah itu boleh nggak sih, kan? Kalau di kampung saya banyak dikuburkan dalam rumah, di dalam rumah nggak masalah, ya. Di kampung banyak seperti itu. Keluar dari rumah itu kuburannya. Itu seperti itu ada. Memang banyak seperti itu. Bukan hanya di ini, di luar Jawa pun ya, dari Sumatera banyak seperti itu. Pernah lihat enggak? Oh, pernah ke kampung ya. Kalau di kampungnya banyak seperti itu. Di kalau ke rumah itu kuburannya. Ya, ada kuburannya langsung itu kakek nenek segala macam. Ya, walaupun sebenarnya lebih baik adalah terpisah. Ya, lebih terpisah, jangan bersatu. Karena antara tempat orang itu sudah mati, ya. Sunahnya adalah seperti itu, bukan di pekarangan rumah, ya. Wallahu a'lam. Sama satu lagi, Pak. Di kampung ibu saya kan daerahnya pegunungan, terus itu banyak pohon-pohonnya. Jadi kuburan itu kalau nggak dibersihin atau sebutan diperindah itu bisa rusak kuburannya itu karena akibat tadi pohonnya sendiri-sendiri kuburannya. Itu buat ngelakuin sendiri itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena tidak bersihkan nanti malah hilang tandanya, keinjak-injak nanti, nggak masalah. Apalagi kalau tidak dibersihkan kemudian nanti akarnya menembus itu jadi terbelah kan lumayan juga ya, serem ya. Wah. Sudah, saya ada beberapa pertanyaan terkait yang memberikan makan. Gimana kita tahu bahwa ada tetangga yang memberikan makan kepada orang yang jarak. Dari mana kita tahu itu makanan dari tetangga atau dari keluarga yang meninggal? Ya. Itu maksudnya. Soalnya saya pernah. Ya tanya. Tapi kita tidak disarankan menanya. Kalau kita ragu, jangan makan. Ya, gak perlu tanya. Sudah orang itu tanya lagi. Sudah orang lagi kesusahan, kemalangan ditanya, ini si memasak siapa? Kalau kita ragu, gak usah makan. Ya, makanya bawa bekal aja dari rumah, tinggalkan buat yang meninggal gitu. Daripada kita makan di situ, lagi ngapain makan di situ coba? Disuguhin di satu. Iya, tahu salah. Tapi biasanya kalau di tempat saya itu yang nyuguhin bukan yang meninggal, keluarganya gitu, mau dari mana dari kona gitu. Allah. Terus saya pernah menghadiri sholat jenazah, itu mungkin ada sekitar 30 menit ya, mereka keluar doa segala macam. Terus akhirnya saya karena nggak nyaman, saya keluar. Terus di tempat keluar mas itu udah ada yang memberikan amplop gitu, nggak ada yang siap-siap memberikan amplop karena mungkin saya keluar duluan, nggak dikasih. Alhamdulillah. Ya itu sebenarnya bid'ah ya. Kenapa? Kan doa itu sudah ada, dan kalau mau doa panjang-panjang ya ketika sholat jenazah itu, bukan setelahnya. Karena ini tidak sholat jenazah dan melendoa karena yang meninggal, ngapain lagi doa setelah itu. Kemudian yang kedua, itu juga memberikan angpau. Nah itu juga niru Cina ya? Iya, para Cina seperti itu. Yang ikut nangis dikasih angpau. Ya, makanya kalau ada orang yang jahil-jahil itu kan kalau ada Cina namanya orang Chinese meninggal itu ikut nangis nanti kedapat itu, ya tidak telepon itu. Kalaupun alhamdulillah kalau untuk diselamatkan tidak mendapatkan itu. Allah. Jadi sholat jenazah yang sesuai sunnah itu sholat selesai langsung pulang aja. Ya sholat tunggu mungkin masih ada yang mau nyolatkan, tunggu beberapa saat kalau sudah tidak ada langsung bawa. Apa ada doa setelah sholat? Ada soal jelasnya sih, intinya doa. Terus kamu mau doa diulang lagi mau ngapain coba? Ya kan? Terus besar yang mengenai menaruh perempuan ke liang lahat tadi harus ini ya? Bukan apa harus, sunnah. Sunnah, ya, sunnah. Itu yang menaruh ke liang lahatnya apa perempuan juga atau? Ya enggak lah. Ya dari keluarganya, entah anaknya, pokoknya dari mahram-mahramnya. Ya, mahramnya. Ya kalau ada dari mahramnya, usahakan dari mahramnya. Bukan perempuan, kalau tidak ada ya darurat dengan laki-laki enggak masalah. Tapi usahakan mahramnya dulu, sebelum yang lain gitu. Ya, entah kakaknya lah siapanya. Ya, terakhir Ustaz tadi yang menguburkan banyak mayat ke liang lahat itu yang pas bencana itu memandikannya bagaimana? Apa dimandikan dulu masal gitu atau langsung masuk? Semampunya saja itu memandikannya, semampunya saja. Kalau memang tidak mampu memandikan secara secara apa, mungkin kan sudah belajar bapak asal disiramkan saja itu sudah memadai kan. Nah sekarang seperti sudah banyak begitu mandikan secara tidak mungkin, apalagi kalau sudah membusuk itu kan, yang mandikan juga bisa terkena bahaya. Karena dulu di antara relawan yang di Aceh itu ada yang pulang dari Aceh kemudian terkena kanker batang hidungnya karena terlalu sering menghirup udara apa namanya busuk dari mayat itu, meninggal berapa bulan kemudian. Ya, seperti itu. Ada kejadian. Jadi kalau memang sepertinya tidak mungkin ya jejerkan, ya sudah aja di apa namanya? Mungkin disiram gitu. Pakai selang atau gimana, yang penting tersiram semuanya. Allah. Oh, ya. Apanya? Ya, di atas lubangnya bukan di bawah. Masa nutup di bawah? Nutup di atas itu. Kalau di bawah mah jadi alas. Bukan di atas liangnya, di atas lubang. Jadi ini lubang ditutup begini dari empat sisi gitu pakai. Nah, ini masukkan dari sisi dua kain itu masukinnya. Dibentangkan kain begitu. Terus tutupi. Paham ya? Ya. Seperti apa? Seperti kalau yang sekarang itu pakai bendera gitu ya. Kalau yang apa namanya pahlawan-pahlawan sekarang. Baik, kita lihat kepada kertas-kertas. Bagaimana cara kita tahu seorang itu lebih kuat hafalannya ketika ingin menguburkan dua atau lebih jenazah yang tidak dikenal? Ya tanya orang yang kenal. Kalau tidak ada yang kenal berarti sama saja ya sudah mana saja. Begitu ya. Tanya yang kenal. Kalau tidak ada yang kenal ya sudah. Mana saja pun tidak masalah. Gitu ya. Allah. Di sekolah saya kalau ada guru yang meninggal, murid-muridnya sekali dikumpulkan di lapangan untuk mengirim Al-Fatihah katanya. Bukankah itu bid'ah? Ya. Lalu bagaimana sikap saya sebagai siswa? Diam saja. Jangan ikut-ikutan. Begitu. Wallah. Ya kalau sekumpul kumpul, tapi baca Fatihah jangan. Diam aja. Istighfar saja, ya. Apa hal pertama yang dilakukan saat kerabat meninggal bagi kami yang berada di tengah-tengah keluarga yang sunnah supaya kami bisa menerapkan memperlakukan sang mayit dengan sebaik-baiknya sesuai sunnah. Sedangkan pengurus-pengurus jenazah sekitar rumah belum tentu sunnah. Apakah memandikan jenazah harus yang sudah mengenal sunnah dan pengalaman saat memandikan? Pertama yang lakukan adalah istighfar tentu, ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian ajarkan semua keluarga untuk mengucapkan itu, lalu ajarkan semua keluarga untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya, ajarkan semua itu agar mereka apa namanya terbiasa. Kemudian masalah mengurus jenazah, oleh karena itu kita harus belajar cara mengurus jenazah agar jangan orang keluarga kita dimandikan atau diurus oleh orang tidak kenal sunnah. Ketika ayah saya rahimahullah wafat, ya meninggal dunia, kami tidak mengizinkan orang lain untuk mengurus jenazah ayah kami. Kami semua anak laki-laki 5 orang mengurus sendiri. Ya, kenapa? Kami sudah diajarkan oleh bapak kami untuk itu. Dari mulai apa? Memandikan, mengkafani sampai menguburkan kami semua anak laki-laki. Nah, kantuk juga seperti itu. Ya, kalau ingin bapak antum di apa namanya diurus sunnah, maka antum belajarlah. Ya, kalau ingin ibu antum di urus sunnah, ajarkan istri antum atau adik perempuan antum sunnah. Nah itulah pentingnya dakwah. Ya, kalau tidak ada ya sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Saat telah ada sutra, apakah tidak mengapa jika ada kucing melewat? Kucing? Emang ada? Kenapa kalau kucing? Ya, saya tidak tahu apa ada larangan kucing lewat ya. Apakah takziahnya datang di 3 hari berturut-turut tersebut? Apa saja yang dilakukan di hari kedua dan ketiga? Bukan, maksudnya bukan 3 hari itu datang terus. Kata nanti, isi yudhi gitu ya. Bukan maksudnya, yang tidak sempat hari pertama datang hari kedua. Tidak sempat hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau setelah itu tidak perlu lagi. Maksudnya begitu, bukan 3 hari itu datang. Ya, demikian maksudnya. Ya. Alhamdulillah ada yang bertanya. Kalau tidak nanti antum melaksanakan 3 hari berturut-turut si etadei katanya bosan. Nih dikau lagi di kelas ngapun? Nah, di sini katanya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah masih harus bersedekah atas nama wa'id kalau kita, walau kita anaknya? Justru dari anaknya itulah kita bersedekah atas nama orang tua kita kalau kita mampu. Kalau tidak mampu dengan harta, bersedekah dengan amal kita. Bertawasul ya, maksudnya dengan amal kita. Ya. Karena jika anak bersedekah sudah mengalir pahalanya ke orang tuanya yang sudah mengalir, apa betul Ustaz? Betul. Ya. Maka ini memang ada masalah khilafiyah di sini. Ya. Masalah apa? Bersedekah atas nama orang meninggal. Kalau kita bersedekah atas nama pun boleh. Tapi dengan otomatis mengalir juga iya. Begitu. Silakan saja. Mana-mana yang kita yakini. Allah Allah. Bila bertakziah langsung baca Quran setelah memberi kata-kata pada keluarganya diperbolehkan atau hanya diperbolehkan baca Quran di masjid? Apa boleh di rumah? Waktunya setelah dikuburkan atau sebelum? Ya waktunya setelah dikuburkan. Bacanya di mana? Mau di masjid atau di rumah? Terserah itu. Ya, tak masalah. Karena disebutkan membaca di masjid atau di rumah. Kemudian bukan baca Quran yang kita hadiahkan, tapi apa? Kita bertawasul dengan bacaan Quran kita dengan doa, apa namanya, untuk doa yang kita panjatkan nanti. Jadi nanti begini, kita berdoa dengan niat bertawasul dengan bacaan yang kita lakukan sebelumnya, bukan mengirimkan bacaan Al-Quran yang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan tradisi orang-orang apabila ada orang meninggal, ia datang orang tersebut untuk bacakan surat Yasin dan keluarga yang tinggalkan memberikan makanan orang-orang yang bacakan. Apakah hal tersebut dibolehkan meskipun niat keluarganya untuk sedekah? Tidak diperbolehkan sedekah bukan dengan cara itu. Ya. Kan sudah bilang tadi, sudah sedekah. Itu tidak, itu termasuk bid'ah munkarah yang harus tinggalkan. Tidak ada. Ya. Kamu sedekah, sedekahlah bawa uang pergi ke mana? Pergi ke masjid sedekah atas nama orang meninggal, ya, untuk pembangunan masjid atau apa, berikan ke anak yatim, pergi ke panti asuhan sedekah atas nama orang meninggal, atau apa, buat makanan, ya, buat makanan di hari hari Senin dan Kamis, beri orang yang berbuka puasa atas nama orang meninggal, seperti itu, ya, bukan disuruh baca Quran, bukan. Tidak ada seperti itu, ya. Allah'an. Waduh, ada gambarnya sih, ya. Ini mungkin dari teknik sipil, ya. Baru Taufik. Apa dibolehkan memberikan meletakkan batu di seluruh pinggir kubur dan tengahnya seperti gambar di bawah ini? Tengahnya tidak perlu, ya. Pinggirnya saja. Tengahnya buat apa dikasih? Nanti tengah-tengah seperti apa? Seperti target panahan, ya, jadinya. Tidak perlu, pinginnya saja. Di dekat makam bapak anak ada makam anak-anak yang dibangun oleh semen. Kubur mereka bersatu dengan semen. Bolehkah lewat di antara makam itu dan duduk di situ? Tempat pemakaman masih ada perkebunan warga yang pemilik tanah. Kalau memang kita yakin di situ tidak di kuburannya, silakan duduk, ya. Tapi jangan duduk di bangunan kuburannya tersebut, duduk di tanahnya. Dan memang kalau kuburan di daerah Jawa Barat, daerah Bandung lah khususnya, itu hampir susah, jangankan untuk duduk, ya, untuk lewat pun itu subhanallah susah sekali, ya. Apalagi kalau kuburannya yang di daerah Maneker, di Cibangkong, wah itu subhanallah itu susah sekali, ya. Atau di mana, di Ciputra itu, wah, sekali daerah kota besar seperti itu, ya. Nah, yang penting kita sudah berusaha untuk menghindari, untuk jangan sampai menginjak. Tapi kan kalau kita mengatakan mayat, mau tidak mau terinjak juga kalau kuburan di sekitar sini, ya. Tapi untuk dulu usahakan jangan, ya. Dari manakah kita harus melepas sandal ketika masuk pemakaman? Apakah di awal masuk daerah pemakaman atau dari jalan yang bukan aspal? Dari mulai gerbang pemakaman, dari situlah kita lepas sandal. Ya, selamat datang. Selamat datang nggak, ya? Lupa saya, enggak, ya? Oh, biasanya taman pemakaman umum ya, langsung begitu, ya? Gak ada selamat datang, subhanallah. Ya, taman, dari situlah kita mulai lepas sandal. Jika memang memungkinkan, ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak mungkin, seperti apa? Seperti hujan besar, air ini kalau kita nggak pakai sandal malah jadi licin, jadi madorot, atau mungkin kuburannya kompeti di daerah Sumatera gitu ya, yang di apa di kampung-kampung itu kalau kita nggak pakai sandal pasti nginjak duri, banyak konak durinya, ya. Saya kalau ziarah kubur ke mertua saya itu nggak habis nggak bisa, nggak pakai sandal. Kenapa? Subhanallah, duri di mana-mana, ya. Kalau saya nggak pakai sandal, insya Allah pulangnya ambil pinset, nyepitin duri, ya. Jadi itu sunahnya seperti itu kalau memang mampu dilakukan. Jika tidak, maka kita yang jelas bukan karena sengaja tidak melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, tidak lagi, ya, kontrol. Setelah pengukuran, itu ada biasanya masyarakat ada yang di kota itu yang selalu kubur. Sebaiknya doa masing-masing, ya. Karena Nabi SAW tadi nyebutkan begitu, selalu mintalah. Jadi kita disuruh minta masing-masing, ya, bukan dipimpin. Sebaiknya seperti itu, ya. Karena apa? Karena juga dipimpin doanya itu seperti bahasa Arab, orangnya nggak paham buat apa coba, ya kan? Ternyata doanya Robbana atina fiddunya hasanah, Robbana hab lana min ladunka. Nah, kok doanya di kuburan? Itu doa buat minta anak apa istri dan anak yang soleh kok di kuburan doanya? Ya, justru kita berdoa untuk apa yang dikuburkan. Allah. Tapi ikhwati fillah, sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan kemampuan untuk mengamalkannya. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.